سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan ialah yang Maha Perkasa lagi amat bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mabsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqaumal fasiqin. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti daku sedang kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu? Maka tatkala mereka menyeleweng, Allah menyelewengkan hati mereka, dan sememangnya Allah tidak memberi hidayat kepada kaum yang fasik. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama Ahmad. Maka tatkala ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas itu, mereka berkata, ini adalah sihir yang jelas nyata. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah, sedang ia diajak kepada memeluk Islam. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayat kepada orang-orang yang zalim. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad dengan membawa hidayat dan agama yang benar, supaya ia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama-agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri kamu, yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Nascaya ia akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga yang kekal. Itulah kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Dan ada lagi limpah kurnia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah diri kamu penolong Allah sebagaimana keadaan penyokong-penyokong Nabi Isa ibn Maryam. Ketika ia berkata kepada penyokong-penyokongnya itu, siapakah penolong-penolongku kepada Allah? Penyokong-penyokong Nabi Isa menjawab, kamilah penolong-penolong Allah. Setelah Nabi Isa tidak berada di antara mereka, maka segolongan dari kaum Bani Israel beriman dan segolongan lagi tidak beriman. Lalu kami memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya. Maka menjadilah mereka orang-orang yang menang.